Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِخْوَتِي وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan hari ini, bersama-sama kita membahas salah satu ulum ad-din, agama Islam ini, ilmu agama Islam ini, yakni hal-hal yang terkait dengan warisan, ya, atau tarikah, harta peninggalan mayit, yang ini dipelajari dalam ilmu faraid. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan masuk pada masalah berikutnya, ya, yaitu tentang sumber ilmu faraid atau landasan ilmu ini. Taib, yang namanya ilmu itu mesti ada sumbernya, ya. Dari mana ilmu ini diambil, apa landasannya, kan demikian. Nah, sebelum kita lanjutkan ikhwatil kiram, ya, di sini memang manusia akan berbeda-beda di dalam mereka beragama. Ada yang melandaskan agama mereka dengan perasaan, jadi sumber agama mereka perasaan, ya. Ada yang menjadikan sumber agama mereka adalah al-manamat, mimpi-mimpi, ya. Ada yang menjadikan sumber agama mereka adalah hasil pikir manusia, filsafat manusia. Nah, walhamdulillah ketika seorang hamba diberi taufik oleh Allah, ya, diberi kemudahan oleh Allah untuk dia beragama dengan apa yang Allah kehendaki. Agama itu dari Allah. Hadad-din min Allah. Bukan dari akal-akal manusia, bukan dari, ya, hawa nafsu manusia, bukan pula dikembalikan kepada adat, istiadat, tidak pula dikembalikan kepada al-manamat, mimpi-mimpi. Tetapi berlandaskan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Nah, dan inilah yang menjadi landasan ilmu faraid. Fahadhal ilm, ilmu yang mulia ini, rujukannya adalah Al-Quranul Karim. Dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan pada akal manusia, bukan pada perasaan, ya. Naam. Jadi yang akan kita dapatkan dalam ilmu ini adalah apa firman Allah, apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tentang hak-hak yang diberikan kepada ahli waris. Naam. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan di dalam ilmu faraid kita juga akan mendapatkan, ya, adanya ijtihad para sahabat. Ijtihad para sahabat. Naam, pada beberapa masail. Pada beberapa masalah. Naam. Ada beberapa masalah yang di situ para sahabat berijtihad. Jadi belum ada kejadian itu di zaman Nabi. kejadian itu belum ada pada zaman Nabi, ya, namun terjadi di zaman sesudahnya. Nah, beberapa kejadian memang ya terjadi sesudah Rasul wafat. Nah, seperti contoh misalnya ikhwatil kiram, ya, orang lahir atau punya anak, anaknya khunsa, banci, tidak diketahui apa namanya, ya, kelaminnya, ya, laki-laki atau perempuan. Nah, ini tentunya muskilah. Ini mau dikasih berapa ini harta? Ya. Nah, berapa Pak mau dikasih? Ya. Nah, ini kan butuh apa namanya, penyelesaian. Ya. Toin. Makanya terjadi perbincangan di kalangan para ulama tentang khunsa muskil, tentang orang yang lahir dalam keadaan memiliki dua alat kelamin, ya, atau tidak punya alat kelamin, yang ada hanya as-suqab, lubang saja. Dia tidak diketahui laki-laki atau apa namanya, wanita. Nah, ini di antara perkara yang para ulama berselisih dan ada ijtihad di situ. Juga permasalahan-permasalahan lain yang insya Allah akan kita dapatkan biidnillah azza wa jal, ya, yang ini belum terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian terjadi di masa berikutnya. Fajtahada as-sohabatu, maka para sahabat berijtihad. Naam. Dan ketahuilah ijtihad para sahabat pun tidak lepas dari Al-Quran dan apa? Sunnah. Seorang akan berijtihad, tidak sembarang berijtihad, tetapi dia akan melihat adillah, melihat dalil-dalil Al-Quran, ya, melihat dalil-dalil mana, as-sunnah, dan seterusnya. Ini sumber rujukan ilmu faraid. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang ketiga adalah ijma', kesepakatan para ulama, dan di sana ada masail, ada masalah-masalah yang para sahabat berijtihad padanya. Ada beberapa masalah insyaallah akan kita jumpai dalam apa pembahasan kita insyaallah taala. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, masalah berikutnya adalah apa hukum mempelajari ilmu faraid? Ma hukmu dirasati hadzal ilmi, ta'allumu hadzal ilm, apa hukum mempelajari ilmu mada al-faraid? Baik, jawabannya ikhwatil kiram, para ulama mengatakan bahwasanya hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardhu kifayah. Hukumnya adalah fardhu kifayah. Nah, apa ini maksud dengan fardhu kifayah? Fardhu kifayah adalah ya kewajiban yang jika sudah ada yang menunaikannya dan itu cukup, ya, maka saqata al-wajib anil baqi. Idza qama al-ba'du man yakfi saqata anil baqi. Jika sudah ada yang melakukan kewajiban itu dan mencukupi yang lain, ya, maka gugurlah apa? Kewajiban. Nah, seperti misalnya memandikan jenazah. Ya, sudah ada yang memandikan, satu orang, dua orang, tiga orang, cukup, selesai. Saqata anil baqi. Gugur kewajiban atas yang lain. Kemudian juga misalnya menyolati jenazah, solatul janaiz, juga demikian. Idza saqata idza qama ba' man yakfi saqata anil baqi. Kalau sudah ada yang melakukan sudah gugur. Demikian pula ilmu faraid. Qala al ulama, para ulama berkata bahwasanya hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Jadi harus ada yang mempelajari. Harus ada yang dia tafaqqah fi, bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Ada khilaf dalam masalah itu dia pelajari sedetail mungkin sehingga dia bisa mengerti mana yang rajih dalam permasalahan yang mukhtalaf fi. Naam. Yang itu ikhwatil kiram menjadikan ilmu ini akan terus terjaga. Dan memang Allah akan menjaga ilmu Alkitab was sunnah. Ini hukum mempelajarinya. Adapun untuk mengamalkannya, nah, adapun mengamalkan ilmu faraid dalam pembagian waris, maka hukumnya adalah fardhu ain. Baik, saya ulangi ikhwatil kiram, adapun mengamalkan ilmu faraid dalam pembagian waris, maka hukumnya adalah fardhu ain. Fardhu ain. Nah, apa dalilnya bahwasanya mengamalkan ya ilmu faraid dalam pembagian waris ini fardhu ain? Dalilnya adalah ya setelah Allah menyebutkan ayat-ayat tentang waris, Allah memuji Orang yang ya menjaga batasan-batasan Allah, dan Allah mengancam orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah, diancam dengan azab yang pedih. Dan ilmu faraid termasuk dari batasan-batasan apa? Allah Azza wa Jalla. Bisa dibaca dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Ayat ini disebutkan setelah Allah menyebutkan ya warisan. Ayat tentang warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan atas kalian ya dalam pembagian waris, bagian laki-laki adalah dua kali bagian apa? Wanita. Dan disebutkan ayat-ayat tentang waris ya, pembagian-pembagiannya. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang ke-13, tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan dari Allah. Hukum waris di atas adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Termasuk ini berarti mentaati apa? Pembagian waris. Yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Namun sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah wa rasulahu dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui batas, melampaui batasan-batasan Allah yang seharusnya tidak dapat, malah mengambil. Ya. Yang seharusnya mendapatkan sedikit, maunya mendapatkan banyak. Yang seharusnya dapat, dicegah untuk mendapatkan. Dihalangi untuk mendapatkan. Ini berarti menghalangi apa? Batasan-batasan Allah. Nah, Allah memberi kemudian, oh tidak, jangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghalangi, tidak memberi, kemudian tidak. Ini dikasih saja. Ya, kalau yang seperti ini terjadi ya pada raja-raja manusia, kita juga menilai orang ini tidak beradab ya atau tidak. Ya, seorang raja memutuskan ya kamu saya kasih ini. Kemudian menterinya mengatakan oh enggak betul, enggak benar. Ini sudah merupakan kesalahan. Ya. Walaupun mungkin manusia tidak adil. Kalau manusia saja kita menolaknya itu adalah merupakan ketidakadaban. Lalu bagaimana dengan ketika Allah memutuskan dan hukum Allah adalah hukum yang maha adil. Nah, dan Allah adalah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah ya Malikal Mulk. Raja yang menguasai semuanya. Allah memberi kemudian kita mengatakan oh tidak ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini yang adil, kemudian kita mengatakan oh itu enggak adil ya Allah. Ini namanya melampaui batasannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam di sini ya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, kemudian dia melampaui batasan-batasannya Allah, yudkhilhu naran. Sungguh Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka ya, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu azabun muhin, dan bagi dia azab yang menghinakan. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menunjukkan ya wajibnya menerapkan syariat Allah taala dalam pembagian waris. Asy-syahid intinya ayat inilah yang menjadi landasan hukum bahwasanya melaksanakan hukum waris di dalam pembagian waris na'am adalah mada wajib. Nah, wabillahi taufiq. Tidak boleh dirubah hukum Allah ini. Demikian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Berarti kalau ada yang tidak tahu ilmu faraid, nah, apa kewajiban dia agar dia bisa melaksanakan ilmu itu? Al-jawab soal. Jawabannya adalah apa? Bertanya. Makanya harus ada yang mempelajari. Kalau tidak ada yang pelajari, dia mau bertanya kepada siapa? Al-wajib ala man la ya'lam, kewajiban bagi orang yang tidak tahu adalah bertanya. Naam. Sebagaimana istri Sa'ad bin Rabi datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang warisan dia dan anaknya, ya. Setelah suaminya Sa'ad bin Rabi meninggal dalam perang Uhud sebagaimana dikisahkan pada pertemuan yang telah lalu, wallahu a'lam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kita masuk pada masalah berikutnya, masalah berikutnya yaitu pembahasan tentang keutamaan ilmu faraid. Keutamaan ilmu ini dan keutamaan mempelajarinya. Keutamaan ilmu ini dan keutamaan mempelajarinya. Ada beberapa hadis yang secara khusus menyebutkan keutamaan ilmu faraid. Secara khusus menyebutkan keutamaan ilmu faraid. Namun para ulama mengatakan bahwasanya hadis-hadis itu ya dhaif, ya, lemah. Jadi hadis yang menyebutkan tentang keutamaan faraid, ya, banyak di antara hadis-hadis itu yang lemah. Ya. Di situ kita nukilkan ya hadis-hadis tadi karena masyhur, memang karena masyhur, namun hadis itu lemah. Ya. Baik, Abbas kita baca dalam hadis ini. Dalam hadis ini lemah ya khatil kiram, ada pembicaraan pada sanadnya, namun karena masyhur, ya kita bacakan sebagian hadis tersebut. Taib disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu salasatun wa ma siwa dhalika fahuwa fadlun ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw fariidhatun 'adilatun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-ilmu salasatun, ilmu itu ada tiga, kata beliau. Wa ma siwa dhalika fahuwa fadlun. Adapun selain dari tiga ini, fahuwa fadlun. Ya. Maka itu adalah tambahan. Jadi ilmu itu ada tiga, adapun selebihnya adalah tambahan saja. Yang pertama adalah ayatun muhkamatun, ayat yang muhkamah, yakni Al-Qur'anul Karim. Au sunnatun qa'imatun, atau sunnah yang qa'imah, ay sahihah. Sabda Nabi yang sahih. Au fariidhatun 'adilatun, atau ilmu faraid, ilmu waris yang adil. Demikian disebutkan dalam hadis ini. Al-makna sahih, ikhwan. Makna hadis ini sahih. Ya. Ini semuanya ilmu. Al-Qur'anul Karim fahuwa ilm. Wa as-sunnah as-sahihah juga demikian. Fariidhatun 'adilah, ya. Pembagian waris yang adil tentunya, ya, berdasarkan mana? Al-Kitab wa sunnah. Hanya saja hadis ini ikhwatul kiram hadisnya lemah, ya, yang menyebutkan secara khusus keutamaan mana? Keutamaan ilmu faraid. Demikian pula hadis yang lain diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dan juga yang lain, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa'innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, Rasul berpesan kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha, pelajarilah ilmu faraid. Berarti ini utama karena Rasul memerintahkan, ta'allamul faraidha wa'allimuha, dan ajarkanlah ilmu ini. Perintah untuk mengajarkan juga dari Nabi alaihi salatu wasallam. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu faraid itu adalah separuh dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan itu adalah yang pertama kali akan dicabut. Ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Namun sekali lagi hadis ini juga ya taib lemah ya, di dalam catatan kaki kita nukilkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis, di situ ada rawi yang matruk dan kalau seperti ini dhaifnya syadid. Naam. Sangat-sangat lemah hadis ini. Naam. Ala kulli hal ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Para ulama juga membahas tentang hadis ini meskipun ini dhaif ya. Meskipun ini dhaif ya. Ada yang menjelaskan kenapa dikatakan ilmu faraid itu nisful ilm. Maksudnya nisful ilm adalah kaitannya dengan kematian orang itu ya, atau dalam ilmu Islam itu ada ilmu yang pelajari tentang ketika orang hidup ya, dan ilmu yang terkait dengan apa setelah apa kematiannya. Jadi dari sisi ini, dari sisi ini. Wabillahi taufiq. Dan itulah Islam ikhwatil kiram, terlepas dari kelemahan hadis ini, agama kita ini adalah agama yang sempurna. Bukan hanya mengajari hal-hal yang terkait dengan ketika kita masih apa namanya hidup, namun juga setelah kita mati. Ya, apa yang seharusnya dilakukan terhadap mayit, ya, dimandikan, dikafani, didoakan, disolati, kemudian dikuburkan. Kadzalika pembagian warisnya bagaimana, dijelaskan tentang duyun, hutang-hutangnya, wasiat-wasiatnya. Apa yang bisa dipetik manfaatnya sesudah seorang mati, tidak ada dalam agama yang lain. Hanya ada dalam syariat Allah Jalla wa'ala, syariat Islam ini yang mengajari hal-hal yang bermanfaat sesudah kematian. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Nah, jika seorang hamba itu mati, maka akan terputus semua amalannya illa min salasin, kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan dia. Dengan ilmu ini manusia bersemangat. Ya, bersemangat untuk mewakafkan hartanya, ya, bersemangat untuk mewakafkan mushafnya, bersemangat untuk mengajari ilmu ya, kepada manusia sesuai dengan kemampuannya. Nah, bersemangat di dalam mendidik putra-putrinya agar menjadi anak-anak yang soleh. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya agama Islam ini ya adalah agama yang mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan seseorang ya, saat manusia hidup dan juga sesudah apa matinya. Ini yang dimaksud dengan setengah ilmu. Dan bukan berarti urusan setelah kematian hanya warisan saja. Tadi kita sebutkan terkait dengan masalah apa? Penyelenggaraan jenazah dan seterusnya. Ala kulli hal, hadis ini adalah hadis yang lemah ya, bahkan rawi yang ada di dalamnya dikatakan matruk, wallahu alam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Namun demikian ikhwatul kiram, hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu semuanya juga dalil yang menunjukkan tentang keutamaan mempelajari ilmu apa? Faraid. Jadi ketahuilah bahwasanya semua ayat dan semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, maka masuk di dalamnya juga ilmu faraid. Ilmu waris. Karena ilmu waris adalah bagian dari agama ini. Maka ketika kita mendengar ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fitin." Contoh hadis ini, hadis Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. "Yufaqqihu fitin." Maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. "Wa ilmul faraid," dan ilmu faraid minad din, termasuk dari agama. Nah, maka masuk dalam hadis ini ilmu faraid. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, betapa banyak kebaikan yang akan diperoleh dengan seorang mengamalkan ilmu faraid. Contoh misalnya ikhwan. Ini menunjukkan betapa besarnya ilmu ini. Dan kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan agama ya, kebaikan dunia dan juga kebaikan apa? Akhirat. Misal contoh. Ya. Nah, seorang mati, ya. Tapi kemudian dia memiliki anak-anak, ya. Aitam, ya. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Taib. Atau kasusnya seperti ini, ya. Ada seorang punya saudara, tiga bersaudara. Misal seperti ini, Ikhwan. Ada tiga bersaudara, dua orang wanita, satu orang ya laki-laki. Intabihu, coba untuk perhatikan ini. Taib. Misal ini yang laki-laki sudah meninggal dulu. Ya. Laki-laki ini meninggal. Ya. Dan dia sudah punya anak. Punya anak apa? Laki-laki. Baik. Ini dua orang wanita masih hidup. Ya. Saudara laki-lakinya sekandung sudah apa? Sudah meninggal. Dia punya anak. Berarti keponakan dari dua ini. Nah. Taib. Bapak dari dua wanita ini meninggal belakangan. Berarti kakek dari si anak ini. Meninggal sang kakek, ya. Otomatis, ya. Di situ, ya, warisan, ya, itu untuk dua anak perempuan ini dan juga untuk anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki yang sudah apa? Meninggal. Baik. Antum bisa pahami ini, Ikhwan? Nah, kalau kita melihat kebiasaan manusia, dan kalau orang tidak memperhatikan ilmu ini, seringkali anak-anak aitam, anak-anak yatim ini dizalimi. Nah, karena dia masih kecil, ya, dizalimi oleh budenya, ya, oleh saudarinya, ayahnya. Karena masih kecil, kadang tidak diperhatikan. Sudahlah, yang penting kita pelihara lah. Dipelihara, ya. Namun harta kakeknya semuanya dibagi untuk siapa? Untuk dua saudara wanita ini. Nah, habis. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, kalau yang seperti ini terjadi, maka ya, yang rusak adalah agama dua orang wanita ini dan juga dunianya, dunia dan juga akhiratnya. Nah. Akhiratnya jelas dia memakan harta anak yatim. Taib. Dunianya tidak ada keberkahan dari apa yang dia ambil. Namun berbeda ketika kemudian hukum waris ini diterapkan. Ketika hukum waris itu diterapkan, maka anak-anak yatim ini juga terjaga. Terjaga hartanya, ya, terjaga dunianya dengan harta yang diberikan kepada dia, mungkin nanti akan menjadikan dia mendapatkan masalih, maslahat-maslahat ketika dia telah dewasa, kemudian dia bisa memanfaatkannya untuk urusan dunianya dan juga untuk akhiratnya. Ini hanya sekedar contoh, ikhwatil kiram. Ketika harta itu dibagi sesuai dengan warisan, maka akan terjaga hukuk anas, terjaga hak-hak apa? Manusia. Nah, terselamatkan seorang dari kezaliman memakan harta anak yatim dan seterusnya, wallahu a'lam. Kembali pada pembahasan, ikhwatil kiram, termasuk juga keutamaan mempelajari ilmu faraid. Misal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu Alkitab wassunnah, termasuk mempelajari ilmu faraid, ya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia, ya, jalan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu, ya. Dengan derajat-derajat ilmu yang dimaksud juga ilmu apa? faraid. Ilmu yang dimaksud juga ilmu faraid. Taib juga perintah Allah kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai nabi, ya, mintalah kepada Allah, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Ilmu yang dimaksud di situ ilmu ad-din, ilmu agama. Maksud di dalamnya ilmu mada? Al-faraid. Maksud di dalamnya ilmu faraid. Naam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesai pembahasan, ya, pengantar ilmu faraid, ya, pengantar ilmu faraid. Taib, sampai pada pembahasan ini insyaallah taala. Pada kesempatan yang akan datang insyaallah kita akan membacakan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, terkait dengan ilmu faraid, sekaligus kita akan mencoba untuk menyebutkan beberapa masail atau masalah barangkali untuk kita bisa mengambil manfaatnya. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ada hal yang saya tidak sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, ya, di bab muqaddimah. Ya, di muqaddimah itu ada satu masalah yang penting untuk kita ingatkan, namun belum kita sebutkan, ya. Yaitu masalah untuk kita lebih berhati-hati, ya, di dalam kita memahami persoalan faraid, ya, karena perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa apa namanya, bahasa Arab. Nah, ini sangat bermanfaat ketika kita bertanya, juga sangat bermanfaat ketika kita mendengar pertanyaan. Baik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, kita sebutkan sebuah contoh di sini, atau ada dua contoh kita sebutkan di dalam muqaddimah, ya. Di dalam pembahasan ilmu waris nanti kita akan mengenal siapa ahli waris. Nah, di antara ahli waris itu adalah saudara laki-lakinya ayah kita. Saudara laki-lakinya ayah. Kalau dalam bahasa Arab adalah al-am. Am. Atau ammun. Ya. Taib. Nabi Muhammad SAW memiliki ayah yaitu Abdullah. Abdullah punya saudara namanya Abu Talib. Berarti Abu Talib itu am, pamannya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau memanggil, ya, ketika saat kematian pamannya Abu Talib, Nabi Ali Sallallahu Wasallam memanggil dengan panggilan nasab. Ya. Ini panggilan kelembutan, ikhwan, di dalam bab dakwah. Memanggil orang juga sangat-sangat berpengaruh. Betul dia orang kafir, Abu Talib, namun Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajak dengan cara yang terbaik. Maka dipanggillah pamannya dengan panggilan paman. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ya ammi, wahai pamanku. Qul, katakanlah, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Naam. Kembali kepada pembahasan, saudara laki-lakinya ayah di dalam bahasa Arab itu adalah am. Dibedakan antara saudara laki-laki ayah dengan saudara laki-laki apa? Ibu. Kalau saudara laki-laki ibu, itu dalam bahasa Arab namanya khalun. Namanya apa? Khal. Ya khali. Ya, kalau ada saudara laki-lakinya ibu, kita mengenalnya khal. Ya khali, bukan ya ammi. Nah, tapi bahasa Indonesia, ya, ternyata tidak membedakan di situ. Ya. Jadi berarti miskin dalam kalimat ini. Ya. Baik saudara laki-laki ayah itu namanya paman, saudara laki-lakinya ibu juga kita panggil apa? Paman. Sama-sama apa? Paman. Ya. Baik. Nah, sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita perlu berhati-hati di dalam kita bertanya atau di dalam kita mendengarkan pertanyaan. Mungkin ada orang datang kepada kita, datang kepada antum, bertanya, tolong saya punya kasus waris. Ya. Nah, orang tua saya meninggal. Orang tua saya meninggal, ya. Dia punya anak, ya. Kemudian punya paman, ya. Kemudian punya ini paman apa itu? Ya. Jangan-jangan paman ini yang dimaksud adalah, ya, saudara laki-lakinya ibu. Kalau saudara laki-lakinya ibu, dia bukan ahli apa? Waris. Bisa dipahami, ikhwan? Nah, ini diantara faedah penting, ikhwan, kita mempelajari ilmu ini, ya. Ini contoh penggunaan kalimat atau kata paman di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab yang harus diperhatikan. Ya. Contoh yang lain, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, adalah kata cucu. Cucu. Nah, baik, saya bacakan saja apa yang ada pada mukaddimah. Nah. Demikian pula kata cucu. Cucu dalam bahasa Indonesia disebut begitu saja tanpa membedakan garis keturunannya. Apakah dia cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan. Nah, pokoknya namanya cucu. Anak laki-laki punya anak, ya dia cucu. Anak perempuan punya anak juga namanya apa? Cucu. Karena dalam bahasa Indonesia, ya, cucu itu adalah anak dari anak. Anak dari anak itu namanya apa? Cucu. Nah, sementara di dalam ilmu waris, ikhwatul kiram, dalam ilmu waris, ya, tidak semua cucu termasuk dari ahli waris. Saya ulangi, tidak semua cucu termasuk dari ahli waris. Cucu yang termasuk ahli waris hanya cucu dari anak laki-laki. Ya. Yang termasuk ahli waris hanya cucu dari anak apa? Laki-laki. Adapun cucu dari anak perempuan itu bukan termasuk ahli waris. Nah. Jadi yang termasuk ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki, baik itu cucu laki-laki atau cucu perempuan. Misal, ya, saya punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Anak saya dua, laki-laki dan perempuan. Qadarullah, dua anak saya meninggal dulu sebelum saya. Ya, meninggal dulu sebelum saya. Kedua anak saya sudah punya anak. Ya, anak laki-laki saya punya anak. Ya, laki-laki dan anak perempuan. Ya, berarti statusnya dengan saya apa? Cucu, kan? Cucu laki-laki dan cucu apa? Perempuan. Anak perempuan saya ini juga sudah punya anak. Ya, sudah punya anak juga. Ya. Laki-laki dan perempuan. Ya. Statusnya dengan saya juga apa? Cucu. Ya. Baik, anak saya sudah tidak ada, ya, sudah meninggal semua. Saya punya empat cucu. Empat cucu. Dari anak laki-laki dua, laki-laki dan perempuan. Dari anak perempuan juga dua, laki-laki dan apa? Perempuan. Ya. Nah, kemudian saya mati. Saya mati. Harta saya ini untuk siapa? Harta saya ini hanya menjadi hak, ya, apa namanya? Cucu saya dari anak apa? Laki-laki. Adil atau enggak? Adil, ikhwan, ya. Allah yang membagi kok, ya kan? Ya, ini makanya diuji perasaan, ya. Diuji perasaan. Lah terus ini gimana ini? Sabar, ya. Kan demikian, ya. Baik, Allah yang membagi. Kalau dia tidak dapat dari ini, dari kakeknya, mungkin dia dapat dari kakek yang lain, ya kan? Ya. Dari bapak yang lain, bapaknya, ya kan? Atau bapaknya ibunya, afan, ya kan? Apa bapaknya ibunya? Bapaknya, kan dia kan anak perempuan nih, ya kan? Ayahnya, ya kan? Ayahnya dia berarti bukan anak saya, kan? Ya. Berarti mantu. Mantu. Nah itu dari kakek yang satunya. Ini kakek yang satunya orang duwe namanya. Loh. Jangan seperti itu. Ini semuanya pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya saya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaya atau miskin, tetangga saya lebih kaya. Misal. Allah jadikan saya tidak punya. Ya. Saya tidak punya, tetangga saya kanan kaya raya. Kiri saya kaya raya. Apakah kita akan mengatakan, ya Allah, tidak adil kok ya Allah. Nah, demikian pula laki-laki dua kali apa namanya? Perempuan. Nah, di sini kita diuji ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ya, untuk apa namanya? Menerima apa yang Allah Jalla wa Ala bagikan. Dan dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyahid intinya ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ini perlu kita ingatkan ya. Setidaknya kita mengambil satu faedah di sini dengan kita mempelajari ilmu faraid ya. Untuk kita lebih berhati-hati di dalam kita bertanya satu, dan juga untuk lebih berhati-hati di dalam kita mendengar apa pertanyaan. Ketika ada orang bertanya, kita pastikan dulu. Kamu paman-paman ini siapa? Nasabnya bagaimana dengan mayit, apa hubungannya? Cucu, ini cucu yang mana? Ya. Jangan-jangan dia bukan termasuk dari ahli waris. Nah, ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Sedikit dari tanbih ya. Yang penting untuk kita sebutkan juga di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.